Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum dalam pembahasan salah satu dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Masuk kepada al-faslur rabi wal arbaun, pasal yang ke-44. Qala fi dhikrin nikah wa tahni'ati bihi wa dhikri dukul bizawjah. Pasal yang ke-44, penjelasan terkait dengan zikir nikah dan mengucapkan selamat padanya dan zikir ketika masuk kepada az-zawjah yaitu istri. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, telah mengajarkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah al hajah. Bagaimana bunyinya? Qala radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بني خطبه الحاجه وفي روايه زياده, dalam sebuah riwayat ada tambahan bunyinya, ارسله بالحق بشيرا wa nadhiran baina yadayis sa'ah. Allahu 'azza wa jalla mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan al-haq, kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringat, ya, di hadapan baina yadayis sa'ah, yaitu hari kiamat. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah terbimbing. Wa may ya'sihima fala yadur illa nafsah. Dan barang siapa yang memaksiati keduanya, maka tidak memudaratkan perbuatan itu, ai perbuatan bermaksiat kepada Allah dan Rasul, kecuali nafsahu, dirinya sendiri. Wala yadurullaha syai'a, dan tidak akan membahayakan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Kalimat ini barakallahu fikum tentu yang harus kita pegang di dalam hidup. Bahwa siapapun yang menyelisih jalan Allah Azza wa Jalla dan Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimanapun kekuatannya, para pengikutnya tidak akan memudaratkan kecuali diri-diri mereka. Ini yang harus barakallahu fikum kita pegang erat-erat. Artinya bahwa kalau engkau telah berada dalam kejelasan jalan, kelurusan barakallahu fikum manhaj, engkau berjalan di atas bimbingan al-haq, maka tiada sesuatu pun yang akan memudaratkan diri engkau barakallahu fikum. Walaupun yang membenci, yang memusuhi, yang membuat makar seluruh penduduk dunia ini tidak akan memudaratkan engkau selama engkau berjalan di atas al-haq. Barakallahu fikum. Berarti yang membahayakan diri kita dalam perjalanan mengikuti kebenaran itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hajah tersebut. Apa itu? Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kejelekan diri kita itulah yang akan membahayakan perjalanan seseorang di atas al-haq itu, dan kejelekan perbuatan yang dilakukan itu, itulah yang membahayakan. Maka barakallahu fikum, pelajaran ini tentu sangat-sangat berharga bagi ahlus sunnati wal jamaah, bahwa tiadalah penyelisihan itu terjadi kecuali akan membahayakan para penyelisihnya. Jikalau engkau yakin bahwa engkau berada di atas al-haq, ingat, anda tidak akan bertanakut. Tidak akan sekarang A, besoknya benda. Tapi berbeda dengan orang yang berjalan di atas kebatilan, akan terdapat tanaqudat, hal-hal yang akan saling bertabrakan pada ucapannya, pada perbuatannya, pada prinsipnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah kita menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan darar kepada pejuang-pejuang agamanya. Tidak akan ada darar buat mereka. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang diberikan gelar Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka bisa barakallahu fikum untuk kemudian melukai dan menyobek pakaian dengan beragam-ragam bentuk sisa siksaan. Cemeti demi cemeti, pukulan demi cemeti yang dihadapkan di hadapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tapi la yadurruh, tidak memudaratkan Al-Imam Ahmad sedikit pun. La yadurruh. Maka dari sini kekuatan seseorang berpegang al-haq itu di luar dugaan para jagoan-jagoan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ingat pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada, wa may ya'sihima fala yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allaha syai'a. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, rawahu ahlus sunanil arba'ah wa qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Kita langsungkan, qala wa an abi hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana idza raffa al-insana. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau raffa'a al-insana, yaitu memberi ya ucapan selamat kepada seseorang, apabila orang itu idza tazawwaja, apabila dia berkeluarga, ia menikah, qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Qala Tirmidzi hadisun hasanun, hadithun hasanun sahih. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah azza wa jalla membukakan keberkahan atasmu dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum ra'atan, apabila seseorang dari kalian menikah dengan seorang wanita, aw ishtara khadiman, atau membeli seorang pembantu ai budak, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kebaikannya, kebaikan sang wanita yang menjadi istri, atau kebaikan sang pembantu atau sang budak, kalau ada perbudakan, barakallahu fikum, meminta kebaikannya, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan yang engkau telah berikan atasnya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekannya dan kejelekan apa yang engkau telah letakkan berikan atasnya. Wa idhashtara ba'iran, dan apabila dia orang tersebut membeli ba'ir, yaitu unta, falyakhud bidurwati sanami, maka hendaklah dia memegang punuknya unta tersebut. Wal yaqul mithla dhalik, rawahu Abu Dawud, dan mengucapkan hal yang sama. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya, pada tunggangan juga kita disuruh untuk meminta kebaikan karena betapa banyak tunggangan itu dharar, mendatangkan mudharat bagi sang pembelinya barakallahu fiik, apalagi di masa yang silam. Ya, jual beli kendaraan itu sama dengan tunggangan, sama dengan jual beli kendaraan sekarang. Dibutuh untuk berpergian, dibutuh untuk peperangan, dan seterusnya. Ya, kalau sekarang barakallahu fikum kendaraan rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahihaini an ibni Abbasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana faqudhiya bainahuma waladun lam yadurrahu ash-shaytanu abada. Dalam sahihaini dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika salah seorang mendatangi keluarganya, maka bacalah doa zikir bismillah Allahumma jannibna syaitan dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau telah rezekikan buat kami. Apabila ditakdirkan dari keduanya itu anak, maka tidak akan membahayakan selama-lamanya setan. Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum di saat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah al-faslul khamis wal-arba'un. Fasal yang ke-45. Fidzikri indal wiladati wadzikril muta'allak bil waladi. Dzikir ketika kelahiran dan dzikir yang terkait dengan kelahiran. Yudhkaru anna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha lamma dana wiladuha. Disebutkan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dekat kelahiran atau beliau melahirkan, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Salama wa Zainab binta Jahsh an ta'tiya fataqra'a 'alayha ayatal kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahash untuk datang kepada Fatimah yang dekat melahirkan. Lalu keduanya diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Keduanya diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Dan wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh ila akhiril ayatain. Al-A'raf, surat Al-A'raf, ayat 54-55. Wa tu'awwidhaha bil mu'awwidhatain wa ta'awwadha wa tu'an'am wa tu'awwidhaha bil mu'awwidhatain. Kalian mintakan perlindungan buatnya dengan dua surat muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fikum. Namun riwayatnya ya wa isnaduhu dha'ifun jidda, lemah sekali barakallahu fikum. Wa qala Abu Rafi', Abu Rafi' mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-salah. Ya, qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Aku melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam azan di telinganya Al-Hasan bin Ali ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah. Azan bis-salah, azan yaitu azan ya salat. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan Abi Dawud. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa yuzkar anil Husain bin Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Disebutkan dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man walada lahu maulud, man walada, barang siapa yang terlahir anaknya, lahir buatnya anaknya, lalu dia azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya, tidak akan memudaratkan dia ummus sibyan. Wa isnaduhu dha'ifun jidda. Sanadnya yang terkait dengan azan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri adalah dhaif sekali. Wa qalat Aisyatu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau anak, ya bayi, fayad'u lahum, anak-anak artinya masih bayi, barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawakan kepada beliau anak-anaknya muslimin, fayad'u lahum bil barakah, beliau mendoakan buat anak-anak itu keberkahan, wa yuhannikuhum, dan beliau mentahnik mereka. Rawahu Abu Dawud. Mentahnik barakallahu fikum yaitu mengunyahkan ya korma atau yang sejenisnya, sebagaimana ucapan para ulama. Kalau memang tidak ada, setelah mengunyahnya kemudian meletakkan di jari lalu menempelkan ke bagian atas dari langit anak tersebut, untuk kemudian pertama yang akan mengenai tenggorokannya, tahnik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rawahu Abu Dawud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ia sangat-sangat dianjurkan, kata beliau barakallahu fikum, untuk kemudian mentahnik anaknya oleh orang-orang saleh, ya, mentahnik anaknya oleh orang-orang saleh. Wa qala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Amr mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitasmiyatil maulud yawma sabi'ihi. Sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan memberikan nama kepada anak yang lahir pada hari ketujuhnya. Kemudian wa wad'il adza anhu, wa wad'il adza anhu, barakallahu fikum, yang dimaksud adza di sini adalah rambut, ya. Yang dimaksud adalah barakallahu fikum rambut, dan menanggalkan rambut, ay mencukur rambut yang dimaksud. Dalam riwayat amit, ya, menghilangkan al-adha. Kalau bukan Kata ulama, kalau bukan menghilangkan rambut yang dimaksud, maka tidak bisa, tidak ada makna yang lain. Maka wad'il adza anhu, menanggalkan adza anhu, maksudnya rambut, mencukur. Wal'iqi, dan barakallahu fikum, mengakikohannya. Qala Tirmidhiyu, hadithun hasanun. Kata Imam Tirmidhi, hadis hasan. Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim. Wa Ibrahim bin Abi Musa wa Abdullah ibn Abi Talha wal Munzir bin Usaid qariban min wiladatihim. Namun bukan sebuah keharusan untuk kemudian menamakannya pada hari ketujuh. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menamakan putranya Ibrahim, telah menamakan putranya Abu Musa Ibrahim, beliau telah menamakan putranya Abu Talha Abdullah, dan menamakan Mundir qariban min wiladati, dekat dari kelahirannya. Qariban min wiladatihi, ya, bukan kemudian keharusan untuk memberikan nama pada hari ketujuhnya. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama kepada putranya Ibrahim bin Abi Musa, Abdullah bin Abi Talha, wal Mundir ibn Usaid qariban min wiladatihim, dekat dari kelahirannya diberikan nama. Wa an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum dzakarahu Abu Dawud. Kata beliau dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian atau nama-nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Dzakarahu Abu Dawud, namun hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Wa dzakara Muslim an Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Wa an Abi Wahab al-Jashmi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammau bi asma'il anbiya, bernamalah kalian atau berikanlah nama dengan nama-nama para nabi. Wa inna ahabbal asma' ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha, ya, nama yang paling asdaq, Harithun wa Hammam, wa aqbahuha, dan yang paling jelek nama Harbun wa Murrah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, dengan syawahidnya barakallahu fikum. Ya, sanad hadisnya itu adalah dhaif. Namun sebagian riwayat tadi di atas sudah disebutkan inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Wa ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-makruhata ila asma'in hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengganti nama-nama yang tidak disukai kepada nama-nama yang baik. Apalagi kalau tentunya nama itu mengandung ta'abbud, ya, mengandung nilai ubudiyah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Abdul Syams misalkan Abdul Ka'bah, hambanya ya Abdul Syams, matahari atau Ka'bah, ya. Jadi barakallahu fikum, ini lebih ditekankan harus diganti. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab untuk kemudian mengganti barakallahu fikum nama-nama yang ada kaitannya dengan ta'bid ubudiyah, ya, apa namanya, penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari bentuk ihtiram, penghormatan kita kepada nama Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Faghayyara isma Barrah ila Zainab. Nabi merubah nama Barrah kepada Zainab. Wa ghayyara isma Hazan ila Sahal. Ya, Hazan diganti oleh Nabi SAW kepada nama Sahal. Wa ghayyara isma Asiyah fasammaha Jamilah. Asiyah ya diganti oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Wa ghayyara isma Asram ila Zur'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Asram kepada nama Zur'ah. Ini termasuk adab barakallahu fikum kita sebagai kedua orang tua terhadap anak-anak kita. Wa samma Harban Saliman. Ya, beliau menamakan Harban diganti dengan Salim. Wa samma Al-Muttaji Al-Mab'ath. Al-Mub'ath. Wa samma Ardan yuqalu laha Afrah Khadra. Ya, ada tanah namanya Afrah diganti Khadra. Wa Syu'ab Ad-Dhalalah sammahu Syu'ab Al-Huda. Wa Banu Zinniyah sammahum Bani Rushdah. Ya, ini sebuah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama-nama yang mengandung nilai barakallahu fikum kebencian atau yang tidak disukai. Terakhir kita ambil dengan cepat al-faslus sadis wal arbaun fi siyahid diqati wan nahiqi wan nibah, yaitu ketika mendengar ayam berkokok atau ya teriakan keledai nahik atau nibah longlongan anjing. Kata beliau fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nahiqal hamir, apabila kalian mendengar teriakan keras al-hamir, yaitu keledai, fata'awwadhu billahi minasyaitan, segeralah kalian berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Fa'innaha ra'at syaitana, karena sesungguhnya ya keledai itu melihat setan. Wa idza sami'tum siyahad diqati fasalullaha min fadlihi. Dan apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla karunianya. Kenapa? Fa innaha ra'at malikan, ay malakan. Karena ayam betina itu melihat malaikat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sunani Abi Dawud an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sunan Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila kalian mendengar longlongan al-kilab, yaitu anjing, ya, melonglong, wa nahiqal hamir, dan keledai berteriak, bilail, di malam hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fata'awwadhu billah minhunna, maka berlindunglah kalian kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Fa innahunna yaraina ma la taraun, rawahu Abu Dawud. Karena kalian atau karena mereka melihat apa yang kalian tidak saksikan. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.